أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, tegakkan salat, tunaikan zakat, warka'u dan ruku'lah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku'. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ketika wafat sudah mulai mendekat, yang keluar dari dua bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci adalah sebuah amalan yang memang sangat dicintainya, yang dikatakan sebagai qurratu ain, yang mengalahkan akan semua bentuk kesenangan yang keluar menjelang wafatnya Rasulullah di detik-detik terakhir adalah as-salah. As-salah. Wa ma malakat aymanukum. Demikian yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan tentang besarnya ibadah salat. Dan kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat seraya menyatakan wa ila rafiqil a'la. Pelajaran yang besar bagi kita bahwa salat berjamaah merupakan sesuatu yang tidak boleh tentunya untuk kita bermudah-mudahan. Salat berjamaah merupakan syiar yang sangat mulia pada generasi yang pertama. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanir radiyallahu anhum waradu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzul 'azim. Bahkan apa kurangnya ketika Nabi mengancam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk membakar rumah-rumah yang ditempati oleh orang-orang yang tidak menunaikan salat secara berjamaah, dari kaum prianya, para lelakinya. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.